Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para talabah rahimani rahimakumullah, masih pada pelajaran yang ke-28. Nah, kita lanjutkan, yaitu masih poin ke-6 juga. 6. Nomor berapa sekarang? 11. 6. Mau dibaca bareng apa antum yang baca? Silakan kalau mau baca. Qala Nuhu alaihissalami, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa nahara kama ja'a fi surati Nuhin. Nah, artinya berkata Nuh alaihissalam, Rabbi, wahai Rabbku, inni, sesungguhnya aku, da'autu qaumi, telah menyeru kepada kaumku, lailan wa nahara, siang dan malam, kama ja'a fi surati Nuhin, sebagaimana datang dalam surat Nuh. Naam, fi surati Nuhin, berarti ini diamalkan. Mudah-mudah ini diamalkan. Kalau enggak diamalkan, kita baca fi surati Nuhun alal hikayah. Ini tulisannya Nuhin ya. Ya, kalau dibaca fi surati Nuhin berarti diamalkan. Maksudnya di mudah-mudah ilainya, mudah-mudah ilai diamalkan. Kalau tidak diamalkan, kita menceritakan ya alal hikayah, berarti kita baca fi surati Nuhun. Nuhun. Seperti yang ada di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an tertulis suratu Nuhun. Gitu kan? Nah, mana syahidnya? Nah, yaitu fi'il fi'il madi, yaitu da'autu. Da'autu, nam da'autu fi'il madi, asalnya da'a yad'u. Da'a yad'u, nam. Iya, da'a yad'u. Lihat halaman 197 yang paling 197 latihan 5 itu, yang paling atas, da'a yad'u, itu kan. Nah, itu kalau bersambung dengan apa, domir ropak mutaharik, jadi da'autu, alifnya berubah jadi wawu, kembali ke asal, karena asalnya itu wawu, da'awa, asalnya da'awa. Seperti kita ngucap fa'ala, fa'altu, gitu kan, fa'altu, nah, ini da'autu. Nah, kalau kita tasrif, da'a, da'awa, da'au. Da'a, da'awa, da'au. Da'at, da'awa, da'at, da'ata, da'auna. Da'auta, da'autuma, da'autum. Da'auti, da'autuma, da'autunna, da'autu, da'auna. Itu tasrifannya. Ada sedikit berbeda dengan yang fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Nah, kalau ini da'a, da'awa, da'au, da'au. Kemudian da'at, da'at, da'ata, da'auna. Nanya pendek nunnya, da'auna. Da'auta, da'autuma, da'autum. Da'auti, da'autuma, da'autunna. Da'autu, da'auna. Itu tasirpannya. Nah, nomor 12. Qala Allahu ta'ala fi suratil baqaratu ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, mereka itu menyuruh kepada neraka dan Allah menyuruh kepada jannah, surga. Naam, sahihnya. Yad'una dan yad'u. Naam. Fi'il apa itu? Fi'il madhi naqis. Fi'il mudhari. Yad'una, yad'una fi'il. Fi'il mudhari. Mudhari. Naam. Yad'una fi'il mudhari naqis. Ulaika yad'una ilan nari wallahu yad'u ilal jannah. Naam, kalau ini dibacanya Pak, yad'u, yad'uwani, yad'una. Gitu ya. Tad'u, tad'uwani, tad'auna. Tad'u, tad'uwani, tad'una. Tad'ina, tad'uwani, tad yad'aina. Kalau yang tadi yad'aina, sekarang yad tad antunna ya, sekarang berarti tad'auna. Ad'u, nad'u. Nah. Ya, kemudian nomor 13. Maqala fi surati Yunus, Allahu yad'u ila daris salami. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus, Allah mengajak atau menyeru kepada rumah yang selamat. Darussalam, surga, kepada surga. Surga Darussalam. Naam. Sahihnya apa? Yad'u, naam. Da'a yad'u. Wallahu yad'u ila daris salam. Nomor 14. Wa qala fi suratil qasasu wa la tad'u ma'allahi ilahan akhara. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, dan janganlah engkau berdoa bersama Allah sesembahan yang lain. 6. Dan janganlah engkau menyeru bersama dengan menyeru Allah, yaitu menyeru sesembahan yang lain. Mana syaitnya? Tad'u fi'il mudhari' naqis. 6. Tad'u fi'il mudhari' naqis. Majzum atau marfu' atau mansub? Wala tad'u ma'allah. Majzum. Majzum. Majzum bi la. La nahiya ya. Nah, berikutnya. Poin 7 sekarang. Ya. Qala asnidil af'alal atiyata ila ghaibati thumma al-mutakallim thumma al-mutakallim kama huwa muwaddahun fil misal. Asnid musnadkan fi'il-fi'il berikut kepada domir-domir ghaibah, yaitu domir-domir yang sedang dibicarakan, ke pihak ketiga yang dibicarakan. Kama huwa muwaddahun fil mithal, sebagaimana yang dijelaskan pada contoh. Nah, berarti domir qa'ibah itu domir yang fa'ilnya pihak ketiga yang wanita qa'ibah. Kalau qa'ib untuk laki-laki qa'ib, kalau qa'ibah untuk perempuan. Nah. Nah, kita baca contohnya. Hamidun baka. Hamidun baka. Naam, artinya Hamid menangis. Aminatu bakat. Aminatu bakat. Naam, artinya Aminah menangis ya. Ana bakaitu. Ana bakaitu. Artinya naam, saya menangis. Hamidun baka, Aminatu bakat, ana bakaitu. Kalau di tasrif baka, bakaya. Kalau yang da'a tadi da'awa, kalau ini menjadi da'aya karena asalnya adalah ya, asalnya bakaya asalnya. Kalau yang da'a asalnya da'awa. Nah, kalau ini kita baca baka, bakaya, bakau. Bakau ya. Terus bakat bakata am bakaina bakaita bakaituma bakaitum bakaiti bakaituma bakaituna bakaitu bakaina. Nah, bedanya berarti dengan yang da'a apa? Alifnya kalau yang da'a wawu, kalau yang baka alifnya berubah menjadi ya. Nah. Ya, silakan. Masukkan dua. Hamidun Roma, Aminatu Romat, Ana Romaitu. Nah, satu lagi bawahnya. Hamidun Ata, Aminatu Atat, Ana Ataitu. Iya. Aksanta Roma artinya melempar, Ata artinya datang. Ganti. Hamidun Jaro, Aminatu Jarot, Ana Jaroitu. Hamidun Kawa, Aminatu Kawat, Ana Kawaitu. Jarob Hamid berlari. Iya. Jarob berlari, Kawa. Kawa. Mansetrika ya. Mansetrika. Enam. Apa lagi? Amidun da'a, Aminatu da'at, Ana da'autu. Hamidun syaka, Aminatu syakat, Ana syakautu. Enam. Artinya syaka, syaka melapor. Iya, mengelapor, mengadukan. Terus yang roja. Hamidun roja, Aminatu rojat, Ana rojaitu. Roja, roja berharap. Rojautu, rojautu. Ana rojautu. Nah, pakainya wawu. Ana rojautu. Jadi Aminatu rojat, betul. Iya, kalau itu benar. Aminatu rojat. Ana rojautu. Ana rojautu. Kenapa rojat? Karena alifnya sukun, alifnya sukun ketemu dengan sukun fa'alat. Iya kan? Fa'alat. Timbangannya apa? Fa'alat. Fa-nya apa? Ro. Ainnya jim. Lamnya berupa alif. Alif sukun bukan? Sukun kan? Setelah itu ketemu tak sukun. Ketemu dua sukun enggak? Ketemu dua sukun. Maka ketika ketemu dua sukun, sukun harus diselamatkan. Nggak boleh ketemu dua sukun. Dengan bagaimana menyelamatkannya? Dengan dua cara. Pertama, dengan membuang sukun yang pertama, atau dengan menghidupkan salah satu sukun. Nah, kalau yang seperti ini, kita buang sukun yang pertama, karena sukun yang pertama ada pada huruf ilat. Berserta dengan hurufnya kita buang. Maka kita ucap, apa? Rojat. Sama juga kita ngucap bakat. Sama juga ngucap da'at. Nah, tapi ketika barisannya huma, yang huma untuk muzakkar ya, yang fa'ala fa'ala ketemu alif kan, kita hidupkan alifnya jadi wawu atau jadi ya. Da'a da'awa atau baka bakaya. Nah itu. Nah, ya terus. Hamidun tala, Aminatu talat, Ana talautu. Nam talautu. Talautu. Hamidun maha, Aminatu mahat, Ana mahautu. Nam. Artinya tala apa? Membaca. Maha? Menghapus. Menghapus, ya. 6. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Bakat asluhu baka. Baka ada alif sukun, ada tak sukun. Nah, itu kan ketemu dua sukun. Nah, hudifat hudifatil alifu bisabab bisababil tiqa' sakinaini. Hudifatil alifu bisababil tiqa' sakinain. Alif dihapus karena sebab ketemunya dua sukun, yaitu sukun pada alif dan sukun pada tak. Nah, karena alif itu ibarat dari harokat sukun. Alif itu. Nah. Ya, poin 8, ajib anil asilatil atiyati bin nafyi musta'milan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi menggunakan lam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan nafi menggunakan lam. 6. Ya, kita kasih contoh nomor 1. Abaka tiflu? Apakah anak kecil itu menangis? Tidak, dia tidak menangis. Nah, apa syaratnya? Lam setelah lam itu fi'il mudhari', berarti la yabki. Lam yabki, yabki. Huruf ilatnya hilang, huruf alifnya hilang. Lam yabki, la lam yabki. Ya, la lam yabki. Alifnya hilang, alif yang bengkok itu hilang. La lam yabki. Kenapa hilang? Karena madzum, madzum bilam. Lam itu membuat fi'il mudhari' menjadi madzum. Madzum itu tandanya apa? Sukun atau penggantinya sukun. Apa penggantinya sukun? Hilangnya nun atau hilangnya huruf ilat. Hilangnya nun atau hilangnya huruf ilat. Naam. Akawait akawaital qamisa. Apakah engkau telah mensetrika gamisku gamis? La lam akwi. Boleh disebutkan komisnya sebagai maful bihi. La lam akwihi. Hanya kembali ke komis. Tidak, aku belum mensetrikanya. Kalau yang baka tadi fi'ilnya fi'il lazim, tidak butuh objek, tidak butuh maful fihi, sehingga kita cukup mengucap la lam yabki. Nah, kalau ini kita bisa menyebutkan maful fihinya karena dia fi'il fi'il muta'addi, fi'il yang butuh kepada objek, kita ucap la lam akwihi, lam akwihi. Nah. Nomor 3, asyaka kal mudarisu ilal mudiri. Apakah guru mengadukanmu kepada mudir? Nah, mudir itu kepala sekolah ya. Jawabannya apa? Lam yasku ni. Kap. Setelah kap enggak ada bawunya, langsung nun wikoya. Lam yasku ni. Bau. Ya, wawunya hilang karena madzum. La lam yaskuni, kalau dipanjangkan berarti la lam yaskuni ilal mudiri. La lam yaskuni ilal mudiri, atau lebih panjang lagi, la lam yaskunil mudarisu ilal mudiri. Nah. Nomor 4. Ada auta zamiluka. Jamilaka ada auta jamilaka ilal baiti. Apakah engkau mengundang temanmu ke rumah? Apa jawabannya? La, aku tidak mengundang. La lam ad'uhu. La lam ad'uhu. Tidak, aku tidak mengundangnya. Ad'u di situ awunya hilang. Lam ad'u karena ada lam awunya hilang. La lam ad'u baru dikasih maful bihi objek. La lam ad'uhu. La lam ad'uhu. Kalau mau dipanjangkan jawabannya la lam ad'uhu ilal baiti. Nah, tidak aku tidak mengundang teman, tidak mengundangnya. Tidak, aku tidak mengundangnya. Abanaita baitan jadidan. Apakah engkau telah membangun rumah yang baru? Apakah engkau telah membangun rumah yang baru? 6. Abanaita baitan jadidan. Apakah engkau telah membangun rumah yang baru? 6. Jawabannya la lam abni. Abni. Abni. Iya, karena bana yabni. Pakai iya kan? Bana yabni. Yanya hilang sekarang. Lam abni. Tanpa ya, ianya hilang karena ada lam. La lam abni baitan jadidan. Nah, sekarang nomor 6 antum yang baca dijawab. Mahauta as ismi min daftarika. Apakah engkau menghapus namaku pada daftar pada bukumu? Pada buku, ya pada buku tulismu. Ya, buku tulismu. Ya. Ini ma mahauta. La lam amhu amhu. La amhu ismaka. Oh, ismaka. La amhu ismaka min daftari. Gitu. Iya. Nam. Amahau tasmi min daftarika. Apakah engkau menghapus namaku di bukumu? Jawabannya tidak, aku tidak menghapus namamu di bukumu. Di bukuku berarti min daftarika di bukuku. Nah, tidak, aku tidak menghapus namamu di bukuku. La lam amhu ismaka min daftari. Nah, amhu di situ am wawonya hilang. Is tadi ismaka jadi objek yang berbisi. Amhu. Iya. Amhu wawonya hilang. Ismi jadi ismaka. Ismi kan namaku. Ismaka itu namamu. Itu enggak pakai hamzah di alifnya. Hamzah wasal enggak dibaca, kalau di tengah kata enggak dibaca hamzah wasal. Insyaallah nanti kita usahakan ada pelajaran imla, enggak lama imla itu sebentar untuk mengerti cara membaca hamzah wasal, hamzah qat'i, untuk mengerti tulisan hamzah mutawasito, mutatarifa, huruf yang disambung, huruf yang dipisah, terus juga tentang apa? Kata-kata penting yang berkaitan dengan menulis, karena kaitannya membaca juga. Imla itu bukan kaitannya menulis saja, tapi juga pengaruh pada bacaan. Nah, insyaallah nanti pada kesempatan mendatang. Ya, berikutnya. Atal mudiru. Apakah Pak Kepala Sekolah telah datang? La lam ya'ti. Dia tidak datang. La lam ya'til mudiru. La lam ya'til mudiru. Iya, atau la lam ya'ti aja cukup. Berarti kalau la lam ya'ti, fa'ilnya huwa. 6. Ahsanta. Nomor 8. Aramaital kumamata fisyari'i. Apakah engkau membuang sampah di jalan? La lam romaitul kumamata fisyari'i. Tidak, aku tidak membuang sampah di jalan. Iya. Berikutnya. La lam armil kumamata fisyari'i. atau kalau disingkat la lam armihi. La lam armihi fi syari'. Apa lam armiha muannas ya. La lam armiha fi syari'. Naam. Nomor 9. Ara'aita Aliyan fil fasli? Apakah engkau melihat Ali di kelas? La lam arahu. Tidak, aku tidak melihatnya. Naam. Ahsanta. La lam arahu. Dari ra'a yara. Alifnya hilang karena ada lam. Lam yarahu. Poin 9, adkhil la nahiya 'alal fi'lil ladzi bainal qausaini amama kulli jumlatin tsumma akmil bihil jumlata. Adkhil masukkanlah la nahiya pada fi'il-fi'il yang ada di antara dua kurung pada setiap depan kalimat. Kemudian sempurnakan jumlah. Nah, kemudian sempurnakan jumlah yaitu kalimat tersebut. Nah, masukkan la nahiya berarti masukkan la yang artinya jangan, janganlah atau jangan. Fi'il mudhari' setelahnya majzum. Fi'il mudhari' kalau kemasukan la nahiya majzum. Apa tanda jazmnya? Kalau fi'ilnya fi'il salim, fi'il sahih, tandanya sukun. Kalau fi'ilnya fi'il mu'tal, fi'il naqis, mu'tal naqis, maka huruf ilatnya hilang. Wawu, ya atau alifnya itu hilang. Naam, ya coba dibaca atau kita si contoh dulu tiga nomor. Naam. La taskuni ilal mudiri ya ustadzu. La taskuni ilal mudiri ya ustadzu. Janganlah engkau mengadukanku kepada mudir wahai ustadz. Janganlah engkau mengadukanku kepada mudir wahai ustadz. Naam. La tabnil masjida fi hadha syari'i. Jangan membangun masjid di jalan ini. Jangan membangun masjid di jalan ini. La tabki ya waladu. La tabki ya waladu. Jangan engkau menangis wahai anak. Jangan engkau menangis wahai anak. Nah, itu ya. Masukkan la, kemudian huruf ilatnya hilang. Wawu, ya, atau alif huruf ilatnya hilang. Ya, silakan lanjutkan. La tadwi hadihil warokoti ya akhi. La tadwi hadihil warokota ya akhi. Janganlah engkau melipat kertas ini wahai saudaraku. Naam, terus. La tajri fi syari'i ya waladu. Janganlah kamu berlari di jalan raya wahai anak kecil. Naam, kemudian latam hadhil kalimata ya Ahmadu. Janganlah menghapus kalimat ini wahai Ahmad. Naam, latamhu hadhil kalimata. Nomor 7. La tad'u ma'allahi ilahan akhar. Artinya janganlah kalian menyeru bersama dengan Allah sesembahan yang lain. Naam. Jangan berdoa kepada selain Allah, di sampingku berdoa juga kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Nomor 8. La tamshi fi syamsi ya Muhammadu. Janganlah engkau berjalan di terik matahari wahai Muhammad. Naam. Nomor 10, ta'ammal mayali, perhatikanlah berikut ini. 6. Kita baca nasiya yansa. Nasiya yansa. Lam yansa. Lam yansa. insya. Insya. Nah, nasiya yansa itu fi'il madhi dan mudhari. Artinya lupa. Nasiya dia telah lupa, yansa dia sedang atau akan lupa. Lam yansa dia tidak lupa. Insya lupalah. Nah, ya bisa lupakanlah, bisa lupalah. Nah. Khosya yakhsha. Lam yakhsha. Ikhsha. Nam. Khosya artinya takut. Dia takut. Yakhsha dia akan takut. Lam yakhsha dia tidak takut. Ikhsha takutlah. Baqiya yabqa. Baqiya yabqa. Lam yabqa. Lam yabqa. Ibqa. Ibqa. Nam. Baqiya tinggal atau tersisa. Baqiya. Fi'il madhi yabqanya fi'il mudhari, yabqa lam yabqa fi'il mudhari yang majzum. Bi lam ibqanya fi'il amr. 6. Berarti yang sekarang fi'il nakis yang huruf ilatnya berupa alif ya. 6. Ketika madhi berupa ya, nasiya, ketika mudhari berupa alif yansa. Kalau yang da ayat u ketika madi berupa alif, ketika mudhari berupa wawu da ayat u. Kalau yang roma yarmi ketika madi berupa alif roma, ketika mudhari berupa ya yarmi. Kalau yang ini ketika mudhari ketika madi berupa ya nasiya, ketika madi berupa alif. Naam. Barakallahu fikum. Naam, berikutnya iqra mayali. Ya, kita baca. Abaqiya minat ta'ami syai'un. Abaqiya minat ta'ami syai'un. Apakah tersisa sesuatu dari makanan? Apakah tersisa sesuatu dari makanan? La lam yabqa minhu syai'un. La lam yabqa minhu syai'un. Tidak, tidak tersisa sedikit pun darinya. Tidak tersisa sedikit pun darinya. Dahabat ummi ila makkata wa baqiyat hunaka syahraini. Ibuku pergi ke Mekah dan tinggal di sana selama 2 bulan. Ibuku pergi ke Mekah dan tinggal di sana selama 2 bulan. La tansa ma qulta laka. La tansa ma qulta laka. Jangan engkau lupa apa yang aku katakan kepadamu. Jangan boleh enggak la tansa ma qulta laki? La tansa ma qulta laki. Ma qultu apa? Ma qultu. La tansa ma qultu laki. Tadi dibaca qulta apa qultu di awal? Qultu ya, diperbaiki. Yang bacaan yang pertama la tansa ma qultu laka. Jangan kau lupa apa yang aku katakan kepadamu. La tansa ma qultu laka ya. Yang kedua, latan sama kultu laki. Boleh enggak makultu laki? Boleh. Jangan kamu lupa apa yang aku katakan kepadamu. Berarti mu-nya sekarang ke perempuan kan? Tansa perempuan ya, tansa. Tansa untuk laki-laki. Kalau perempuan tansi. Tansi berarti laka ini. Latansi ya, latansi. Berarti pertanyaan nanti enggak ada jawabannya. Nasitu makna hadhil kalimah. Nasitu makna hadhil kalimah. Aku lupa arti kalimat kata ini. Aku lupa arti kalimat kata ini. Kata ini. Ikhsallaha wa la takhsha ahadan ghairahu. Ikhsallaha wa la takhsha ahadan ghairahu. Takutlah kepada Allah, jangan engkau takut kepada siapapun selainnya. Ana ansa kathiran. Ana ansa kathiran. Aku sering lupa. Aku sering lupa. Mahadara Talhatu mundu usbu'aini. Mahadara Talhatu mundu usbu'aini. Talha tidak hadir semenjak 2 pekan. Talha tidak hadir semenjak 2 pekan. Akhsha an yakuna maridon. Akhsha an yakuna maridon. Aku khawatir dia sakit. Aku khawatir dia sakit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yatba'ul mayyitu thalathatun. Yatba'ul mayyitu. Apa mayita 6 yadba'ul mayita objek 6 yadba'ul mayita salasatun yadba'ul mayita salasatun tiga perkara yang mengikuti mayit tiga perkara yang mengikuti mayit ahluhu wa maluhu wa amaluhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu yaitu keluarganya hartanya dan amal perbuatannya yaitu keluarganya Fayarji uthnani Fayarji uthnani Maka dua kembali Maka dua kembali Wayabqa wahidun Wayabqa wahidun Dan Yang tetap tinggal satu Yang tetap tinggal satu Yarji'u ahluhu wa maluhu Yarji'u ahluhu wa maluhu Keluarga dan hartanya kembali Keluarga dan hartanya kembali Wayabqa amaluhu. Wayabqa amaluhu. Dan amal perbuatannya tetap. Dan amal perbuatannya tetap. Yaitu tinggal di situ bersama mayit. Naam. Hamidun masya. Aminatu masyad. Hamidun nasya. Aminatu nasyad. Aminatu nasyad. Naam, ini sama dengan yang sebelumnya. Kenapa masyad? Karena ketemu dua sukun. Ya, sukun pada alif dan pada ta'nis. Nasiat juga. Kalau nasiat enggak, nasiat. Ya-nya hidup. Berharokat. Nasiat, nasia menjadi nasiat. Yang masya menjadi masyad. Karena ketemu dua sukun yaitu alif dan pada ta. Seperti pada halaman 200 yang telah dijelaskan. Nah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Itu yang nomor 3 itu misalnya yang atas itu. Nah, itu misalkan untuk untuk bisa untuk perempuan latan si maku laki. Nanti akan lebih jelas ketika ke tasrifnya ya. Jadi berasal dari mudorek yang majzum. Mudorek yang majzum hilang nunnya, majzumnya dengan hilang nun. Nah, jadi tanya, iya. Yang tadi yang bagian itu yang aromaita kumamati fisyari tadi lalap apa ya? Armi atau kumamata tadi ya? Kumamata ya. Anda aromaita kumamata fisyari. Terus pertanyaannya? Nomor 8. Nomor 8 ya. Ini termasuk fil madi ya. Fil madi ya, dari Roma. Roma menjadi Romaita. Kalau dikasih lam berarti maknanya itu apa? Lamnya dari lam apa? Yang di mana lamnya? Ini lam. Lam. Oh. Karmi ya. Itu terjadinya fil mudorek. Kalau Roma fil madi, nah. Fil mudoreknya Yarmi. Ami, kalau Roma fi'il madi, Roma, Romaya, Romau, Romat, Romau, Romata, Romai, Romau, Romaina, Romau, Romaina, pakai ya, ya. Romat, apa tadi? Roma, Romaya, Romat, Romau, Romau, Romau, lalu Romat, Romata, Romaina. Nah itu, Romaita, Romaituma, Romaitum. Nah ini di sini Aromaita. Itu kalau madi kalau mudorek yarmi yarmiyani yarmu yarmi yarmiyani yarmuna nam yarmi yarmu yarmi yarmiyani yarmuna tarmi tarmiyani terus sekarang yang huna tarmina nam insyaallah pada kesempatan mendatang kalau yang lebih lengkapnya pada syarat insyaallah. Nah, kita cukupan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.